Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Barakallahu fik. Sebelum kita melanjutkan, di sini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan pelaksanaan sholat ya, di masjid kita. Mungkin ada beberapa sunnah bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlalaikan dari kita. Barakallahu fikum. Dan permasalahan ini kan dulu sudah pernah sempat diingatkan oleh Ustazuna Hafizahullah Ta'ala Waro'a Abu Abdillah Al-Ustaz Afif Hafizahullah Ta'ala Waro'a. Barakallahu fikum. Terkait dengan berdirinya makmum. Barakallahu fikum. Iya. Kapan makmum itu berdiri? Barakallahu fikum. Baik. Dalam masalah ini memang ada perbincangan di kalangan para ulama, namun pendapat yang barakallahu fikum sahih dirinci. Iya. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Barakallahu fikum syarah Sahih Bukhari. Pendapat kebanyakan para ulama bahwasannya makmum berdiri ketika muadzin mengucapkan qad qamatish shalah idza kana al imam ma'ahum. Iya, kalau imam sudah ada di tengah-tengah kita, barakallahu fikum. Misal imamnya Ustadzuna, gitu ya, barakallahu fikum. Habis daras kan beliau di tempat, maka makmum berdiri, barakallahu fikum, ketika muadzin mengatakan qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, gitu ya, barakallahu fikum. Itu dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu kana yaqumu idza qala al muadzin qad qamatish shalah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi sebelum diucapkan qad qamatish shalah, makmum tetap duduk. Barakallahu fikum. Baik. Namun apabila imam tidak bersama kita, iya, barakallahu fikum, imam di luar masjid, maka barakallahu fikum yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita tidak berdiri sampai kita melihat imam datang. Iya. Dengan dasar dari hadis Abu Qatadah riwayat Bukhari, iya, di mana Rasul mengatakan idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni. Ya, apabila diikomati sholat, maka kalian jangan berdiri sampai kalian melihat aku. Barakallahu fikum. Paham di sini? Ahkamnya? Di sini kita sering melihat barakallahu fikum keadaan di mana para thalabah, iya, imam belum terlihat, iya, mereka sudah berdiri. Barakallahu fikum. Baik. Terkadang juga imam ada bersama kita, belum diucapkan qad qamatish shalah, sudah berdiri. Barakallahu fikum. Iya, sehingga ingat kembali faedahnya, barakallahu fikum. Iya, ketika imam bersama kita, maka kita berdiri ketika diucapkan qad qamatish shalah. Namun kalau imam tidak bersama kita, maka kita berdiri ketika kita melihat imam. Atau ketika imam sudah masuk ruangan masjid. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Sehingga kita harapkan ada perbaikan setelah barakallahu fikum faedah yang kita sampaikan. Ya, diingat baik-baik, barakallahu fikum, agar kita bisa menjalankan sunnah dengan sesempurna mungkin. Iya. Karena kita itu punya beban yang lebih berat dibandingkan orang-orang awam. Karena kita mengklaim diri kita sebagai seorang salafi, sebagai seorang azhari, sebagai seorang ahlus sunnah. Iya, beban bagi kita kalau amalan yang paling penting saja dalam perkara sholat kita sudah tidak sesuai dengan contohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, malu. Iya, ngakunya salafi, ngakunya asari, ngakunya ahlus sunnah, tapi praktek sunnahnya tidak dilaksanakan. Itu beban moral bagi kita, barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, akhbarana Abu Abdullah Ahmad ibn al-Hasan ibn Abdul Jabbar As-Sufi. Naam. Atau sebelumnya? Sebelumnya. Baik, kita ulangi. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Daud. Hah? Sebelumnya lagi. Tadi kok sudah ada yang setoran sebelumnya itu? Labas. Si Isra ya, karena dia suka jalan malam-malam tadi mungkin. Saya bercanda. Qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah ibnu Saleh al-Bukhari. Qala haddathana Abdah ibn Abdurrahim al-Marwazi. Qala akhbarana An-Nadhar ibn Shumail. Qala akhbarana Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafarraqal yahudu wan nasara ala ihda aw ithnataini wa sab'ina firqatan, وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا علي ابن حشران قال أخبرنا الفضل ابن أبي ابن موسى عن محمد ابن عمرو an Abi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayyib, tafarraqatil yahud ala ihda aw ithnataini wa sab'ina firqatan, wa ikhtalafatin nasara ala ihda aw ithnataini wa sab'ina firqatan, wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Tayyib, barakallahu fikum. Hadis Abu Hurairah disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dengan dua sanad yang kita baca tadi. Wa madaruhuma ala Muhammad ibni Amr. Ala Muhammad ibni Amr Al-Laythi. Wahwa Hasanul Hadis. wahwa hasanul hadis kama qalahu az-zahabi kama qalahu az-zahabi fil mughni fil mughni jilid 2 halaman 621. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Shahihah hadis nomor 203 dan 204. Barakallahu fikum. Baik. Dan barakallahu fikum, insyaallah seterusnya kita akan membaca satu persatu riwayat yang redaksi atau maknanya hampir sama. Dan itu ada maksud. Ya, itu ada maksud, kita nikmati saja. Takhrij hadis-hadis yang ada atau sanad-sanad yang ada. Barakallahu fikum. Karena barakallahu fikum hadis ini ya termasuk hadis yang sebagian pihak itu tidak suka. Iya. Sebagian pihak itu barakallahu fikum tidak suka dengan hadis ini. Sebagian mereka mengatakan hadisnya maudhu', ini buatan orang Yahudi ingin memecah belah umat Islam. Gitu ya. Ingin membuat umat Islam itu saling melontarkan tuduhan, kamu yang 72, kami yang 1. Gitu ya. Ini hadis bikin huru-hara, hara-huru. Barakallahu fikum. Baik. Dan sebagian mereka barakallahu fikum menukilkan kalam sebagian para ulama yang mendhaifkan hadis ini. Baik. Di antaranya adalah Zahid Al-Kautsari. Tahu ya? Salah seorang barakallahu fikum Tayyib Mu'tazili, iya, ashabur ra'yi. Dia melemahkan hadis iftiraqul ummah. Ini dikenal dengan hadis iftiraqul ummah. Barakallahu. Dengan menukilkan beberapa kalam dari kalangan para ulama seperti Ibnu Hazm, seperti Yahya Al-Mu'allimi. Iya. Tadhif terhadap hadis ini. Dan insyaallah akan kita sebutkan kalam Tayyib secara ringkas. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan takrir ya, arad, bantahan cukup panjang dan lebar untuk mendudukkan permasalahan ini. Ini penting. Iya. Karena sebagian tokoh harakiyin, orang-orang pergerakan itu fobi dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Enggak suka dan berupaya untuk mengatakan, menyampaikan ini hadis dhaif, hadis maudhu, palsu, buatan orang Yahudi. Barakallahu fikum. Baik, makanya di sini Imam Al-Ajurri menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak. Ya. Barakallahu fikum. Kalau kita Ahlussunnah mungkin cukup satu saja sudah. Tapi untuk mereka-mereka yang seperti itu barakallahu fikum. Iya. Butuh riwayat yang meyakinkan bahwasannya hadis iftiraqul ummah itu sabitun, benar-benar tetap. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga harap bersabar bagi para talabah menikmati barakallahu fikum riwayat-riwayat sanad-sanad yang beliau sampaikan, dan kita akan menyebutkan takhrijnya secara ringkas insyaallah. Baik, berikutnya. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala wa akhbarana Abu Abdullah Ahmad ibn al-Hasan ibni Abdul Jabbar as-Sufi qala haddatsana al-Haytham ibnu Kharijah qala haddatsana Ismail ibn Ayyash an Abdurrahman ibn Ziyad ibn Anum an Abdullah ibn Yazid عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب أنتم kasih tanda beberapa orang sahabi yang meriwayatkan hadis ini. Ya, itu PR. Nanti saya tanyakan ada berapa orang sahabi yang meriwayatkan hadis ini. Baik. Antum kasih tanda. Kalau tadi kan yang kita baca dari Abu Hurairah. Kalau ini dari sahabat Abdullah bin Amr, antum catat. Ya. Baik. Ada berapa orang sahabi yang meriwayatkan hadis ini? Yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syari'ah milik beliau. La ya'tiyanna 'ala ummati ma ata 'ala bani Israil. Tafarraqa banu Israil 'ala ithnataini wa sab'ina millatan. Wa sataftariqu ummati 'ala 73 tazidu 'alaihim kulluha fin nar illa millatan wahidah. Faqalu man hadhihi al-millah al-wahidah? Faqala ma ana alaiha wa ashabi. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abdul Fadl Ja'far ibn Muhammad Tayyib As-Sundari qala akhbarana Abu Bakar ibn Zanjawiyah atau Zanjawi qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi qala haddatsana Sufyan ya'ni Ats-Tsauri an Abdurrahman ibn Ziyad an Abdullah ibn Yazid an Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'ala ummati mithla ma ata 'ala bani Israil mithla atau mathalan bimathalin hadwan na'li bin na'li. Iya, barakallahu fikum. Itu ibarahnya Rasul untuk menunjukkan sesuatu yang sangat serupa. Terkadang beliau mengibarahkannya dengan hadwal qudwa, hadzal quddah bil quddah. Seperti anak panah bagian belakangnya dengan anak panah yang lain untuk menunjukkan yang apa? Sesuatu yang sama persis. Kadang beliau mengibarahkannya dengan hadzan na'li bin na'li. Hadzan na'li bin na'li. Seperti satu sendal serupa dengan sendal yang lain. Maksudnya sendal kanan dan kiri. Barakallahu fikum. Baik. Wa inna nabi wa inna bani Israila tafarraqu ala ithnataini wa sab'ina millatan. Wa inna ummati sataftariqu ala 73 millatan kulluha finnar illa millatan wahidah qila man hiya ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaihi salam ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Baik. Hadis Abdullah ibn Amr ini disebutkan oleh Imam Al-Ajurri juga dengan dua sanad wa madaruhuma ala Abdurrahman ibni Ziyad ibni An'um. Wa madaruhuma ala Abdurrahman ibni Ziyad ibni An'um. Qala Adz-Dzahabi dha'afuhu. Qala At-Tirmidzi ra'aitul Bukhari yuqawi amrahu wa yaqul huwa muqaribul hadis. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Sehingga barakallahu fikum isnaduhu dhaif, tapi dhaifnya ya yasir. Barakallahu fikum. Sanadnya lemah. Situ ada Abdurrahman bin Ziyad ibnu An'um. Namun yataqawwa barakallahu fikum bi hadis Abi Hurairah. Bisa menjadi kuat dengan hadis Abu Hurairah sebelumnya. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala haddatsana Abu Syu'aib عبد الله بن الحسن الحراني Qala haddathana Asim ibnu Ali. Qala akhbarana Abu Ma'syar. Wa akhbarana Abu Abdillah Ahmad ibnul Hasan ibni Abdul Jabbar As-Sufi. Qala haddathana ibnu Bakkar. Qala haddathana Abu Ma'syar an Ya'qub ibni Yazid ibni Talhah an Zaid ibni Aslam an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu dzakara haditsan tawilan qala fihi wa haddatsahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil umami faqala tafarraqat ummatu Musa alaihi salam ala 71 millatan 70 minha fin nar wa wahidatun fil jannah wa tafarraqat ummatu Isa alaihi salam ala 72 millatan 71 minha fin nar wa wahidatun fil jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'alu ummati 'alal firqataini jami'an bi millatin wahidah 72 minha fin nar wa wahidatun fil jannah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala al jama'ah. Qala Ya'qub ibn Yazid fakana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu idza haddatha bihadzal hadis an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tala fihi Qur'anan. Kata Ya'qub bin Yazid adalah Ali radhiyallahu an ketika menyampaikan hadis ini dari Rasul, maka beliau menyertakannya dengan bacaan ayat Al-Qur'an, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Di kalangan umat Nabi Musa itu ada umat yang mengambil petunjuk dengan kebenaran dan mereka condong kepadanya. Artinya ada di kalangan umat Nabi Musa yang masih selamat. Tsumma dzakara ummat Isa faqara'a. Beliau juga menyebutkan tentang keadaan umat Nabi Isa dan beliau membacakan ayat, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzilu ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ya, menunjukkan bahwasanya di kalangan mereka masih ada umatun yang muqtasidah, yang lurus. Barakallahu fikum. Tsumma dzakara ummatana. Kemudian Ali pun membacakan tentang umat kita, umat Islam, faqara'a wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Barakallahu fikum. Tayyib. Sanad asar ini barakallahu fikum dhaif min ajli Abu Ma'syar Najih ibnu Abdurrahman As-Sindi. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala wa akhbarana Abu Ubaid Ali ibn al-Husayn ibn Harab al-Qadhi qala haddathana al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah al-Za'farani qala haddathana Shababah yani ibn Siwar atau Sawar qala akhbarana Sulaiman ibn Tarif an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibn salam atau ya ibn salam ala kam tafarraqat banu Israel qala ala wahidatin wa sab'ina aw ithnatain wa sab'ina firqatan kulluhum yashhadu ala ba'din bid dalalah. Rasul bertanya kepada Ibnu Salam, iya, menjadi berapa kelompok Bani Israel terpecah? Beliau mengatakan menjadi 71 atau 72. Semua mereka mempersaksikan sebagian yang lain itu sesat, saling mensesat-sesatkan. Qalu afala tukhbiruna law kharajat minad dunya wa tafarraqa ummatuka ala ma yasiru amruhum. Tidakkah kamu mau menghabarkan kepada kami seandainya law kharajna minad dunya, ya, seandainya umatmu terpecah, seandainya engkau keluar dari dunia ini dalam keadaan umatmu telah terpecah, bagaimana keadaan mereka? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, tentu. Inna bani Israila tafarraqu ala ma qultu wa sataftariqu ummati ala ma iftaraqat alaihi banu Israil wa satazidu firqatan wahidah lam takun fi bani Israil. Rasul mengatakan tentu akan saya beritakan. Bani Israel terpecah menjadi seperti yang saya sebutkan. Dan umatku ini juga akan berpecah sebagaimana Bani Israel akan terpecah. Yaitu menjadi 72. Dan umatku lebih satu. Iya. Tayyib, yang satu itulah yang tidak sama dengan Bani Israel. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Abdullah Ahmad ibnu Abi Auf, tayyib al tayyib Bazuri, qala haddatsana Suwaid ibnu Sa'id, qala haddatsana Mubarak ibnu Suhaim an Abdul Aziz ibni Suhaib an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iftaraqat banu Israel ala ihda wa sab'ina firqatan wa inna ummati sataftariqu ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluhum kulluha finnar illa as-sawadul a'zam. Tayyib, semua hadis yang kita baca tadi barakallahu fikum itu dari Anas bin Malik, ya, ada tiga sanad. Wa madaruhu atau wa madaruha, ala Abi Ma'syar wa Sulaiman ibnu Tarif wa Mubarak ibnu Suhaim. Ketiga sanad tadi bersumber pada Abu Ma'syar, Sulaiman bin Tarif dan Mubarak bin Suhaim. Baik. Amma Abu Ma'syar Najih ibn Abdurrahman As-Sindi qala Ibnu Ma'in laisa bil qawi. Qala Ibnu Adi yuktabu hadithuhu ma'a da'fihi. Qala Ibnu Adi yuktabu hadithuhu ma'a da'fihi. Tayyib. Wa amma Sulaiman Ibnu Tarif. Wa amma Sulaiman Ibnu Tarif. Barakallahu fikum. La'allahu Tarif ibnu Sulaiman. Tarif ibnu Sulaiman. Karena tidak ditemukan yang bernama Sulaiman bin Tarif terjemahnya. Yang ada barakallahu fikum Tarif bin Sulaiman. Yang tidak ada Sulaiman bin Tarif. Tayyib, Abu Atikah Abu Atikah. Imam Abu Hatim mengatakan dhahibul hadis, dhaiful hadis. Imam Ad-Daruqutni mengatakan dhaiful hadis. Barakallahu fikum. Dan Ibnu Hajar mengatakan dhaifun. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa amma Mubarak bin Suhaim qala fihi adh-dhahabi fil kashif qala Abu Zur'ah wa ghairuhu munkarul hadis. Qala Abu Zur'ah wa ghairuhu munkarul hadis. Qala al-Hafidh matruk. Qala al-Hafidh matruk. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga isnadu dhaif. Barakallahu fikum. Sanadnya lemah. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala wa haddatsana Abu Bakar Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Hamid al-Wasiti. Qala haddatsana Zuhair ibnu Muhammad al-Marwazi qala akhbarana Ahmad ibnu Abdullah ibni Yunus qala akhbarana Abu Bakar ibnu Ayyash an Musa ibnu Abidah. Ibnu Abidah atau Ubaidah? Di situ. Dalam Allah. Tuh kan gak nyimak kan. Ibnu Ubaidah. Iya. Naam. An ibnati Sa'ad an abiha Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat banu Israil ala 71 millatan walam tadhhab الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها. Iya, dengan ibarat yang lain, tidaklah berlalu hari-hari dan malam sampai umatku ini berpecah belah seperti mereka. أو قال عن مثل ذلك وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Baik. Isnaduhu dhaif. Fihi Musa ibn Ubaidah qala adh-dhahabi fil kashif dha'afuhu. Dha'afuhu. Qala al-Hafidh Ibn Hajar dha'ifun. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala akhbarana Ibrahim ibn Musa al-Jawzi. Qala akhbarana Muhammad ibn Harun Abu Nashiq wa Ibrahim ibn Hani an-Naisaburi. Qala haddathana Abu al-Mughira. Qala haddathana Safwan. Qala haddathani Azhar ibn Abdullah al-Harrazi an Abi Amir al-Hawzani an Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dari Muawiyah. Barakallahu fikum. Kalau tadi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qama hina shalla adh-dhuhra bin nas bi Makkah. Bahwasanya Muawiyah pernah berdiri ketika salat zuhur bersama manusia di Mekah. Faqala, dan beliau mengatakan, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Ketahuilah Rasul juga pernah berdiri di tengah-tengah kami. Faqala, dan beliau mengatakan, ala inna man kana qablakum min ahlil kitab iftaraku ala 72 millatan wa inna hadhihil ummata sataftariku ala 73 Isnatani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadzal hadis bi isnadihi Azhar ibnu Abdullah Al-Harrazi. Baik, qala Abu Hatim fil Jarh wa Ta'dil. Qala Abu Hatim fil Jarh wa Ta'dil lam yuzkar fihi jarhan wala ta'dilan. Lam yuzkar fihi jarhan wala ta'dilan. Tidak disebutkan padanya jarah ataupun ta'dil. Qala Adz-Dzahabi fil Kashif. Adz-Dzahabi mengatakan dalam kitab Al-Kashif, Nasibi. Nasibi. Orang ini Nasibi, memiliki pemahaman Nawasib, Khawarij. Jadi beliau tidak membicarakan tentang bagaimana barakallahu fikum ya dhabt dan kedobatannya, namun dari sisi adalahnya ada barakallahu fikum kebid'ahan pada dia. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar saduqun takallamu fihi lin-nasab. Saduqun, dia rawi yang saduq dari sisi kebobotannya, namun mereka memperbincangkan dia dari sisi pemahaman nawasib yang ada padanya, adalahnya barakallahu fikum. Baik, kurang lebih barakallahu fikum itu hadis-hadis tayyib yang berbicara terkait dengan iftiraqul ummah. Dan kesimpulannya barakallahu fikum, hadis-hadis tadi iya itu bisa naik pada derajat yang sahih, minimalnya sahih li ghairihi barakallahu fikum. Ada yang hasan, iya, ada yang dhaif barakallahu fikum, ada yang sahih. Baik. Qala Muhammad ibn Husain Al-Ajuri rahimahullahu taala, setelah beliau menyampaikan riwayat-riwayat hadis iftiraqul ummah, beliau mengatakan rahimallahu abdan hadara hadhil furah hadhil firqa وَجَانَبَ الْبِدَعَ وَلَمْ يَبْتَدِعْ وَلَزِمَ الْأَثَرَ فَطَلَبَ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ وَاسْتَعَانَ بِمَوْلَاهُ الْكَرِيمَ. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhati-hati dari sekte-sekte tersebut, dan dia menjauhi kebid'ahan dan tidak melakukan kebid'ahan. Dia berpegang teguh pada asar dan dia mencari jalan yang lurus, disertai dengan meminta pertolongan kepada Allah Maulana Al-Karim barakallahu fikum. Itu doa beliau. Iya, Allahumma amin. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Daud qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Mu'ad قال حدثنا ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. ابن سيرين mengatakan apabila seorang itu di atas athar maka dia telah berada di atas jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Tayyib. Allahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum, itu beberapa riwayat ya terkait dengan hadis iftiraqul ummah. Insyaallah akan ada bayan ya terkait dengan masalah yang kita sebutkan tadi. Ada beberapa pihak yang berusaha untuk mendhaifkan hadis ini. Barakallahu fikum, akan ada penjelasan, kita ringkaskan barakallahu fikum dari kalam Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah, dan beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini dari penjelasan Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullahu taala wa ra'a, insyaallah ba'da Ramadan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ini pertemuan barakallahu fikum terakhir kita. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan ketemu lagi bulan Syawal insyaallah. Barakallahu fikum. Baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.